bete sing mao tung doshidi. Singer by David ke hinjung dapol korali kudi kenjang asal. Ao mi uri. Lini nampai wong bi. Mba lini nani kbam. Lini nampai wong awakiluri kbam ketusiba. Mi erengbe sikana numbam. Bai tunjung zeng uri. Mule kusul gunini. Ke kusul gun zakpamini. Basang pir hulu munu. Mune kusul uri. Tu zanjuk ba. Ke zanjuk ke dalba. Gel ke mi ko fe numbamini. Ke ndoa o lap. Feu ke gunwin numbamini. Ke zing gel ena uri. Ke gelu gelu dale. Nzuk ni matul ke bai pupung. Ba fe gang mi moko kona matul yele. Jumpir matul ba fe gang mi model gi konile. Mumbini ba gongrong mbae wo. Ering dina wo mbe ketul ye. Gai mbae wo mbarni. Muhini ke kotul feligbam. Feligbam ke molap. Mukundok ye. Ke kotul samini. Tul ndaeri. Tul fe hol nani bam, tul fe pari pi, ke kotul gundweri ke nun bam, ke kotul njwiri ke feri bam ke hanma bil mbi pi. Ao mi uri, lini nampai wong bi, mba lini nani bam, lini nampai wong awakiluri bam ke tushiba.